wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Baik, kembali kita melanjutkan latihan dari pelajaran yang ke-23 setelah sebelumnya sudah kita bacakan pelajaran 23, nasnya, dan juga latihan sampai dengan latihan ke-7. Sekarang kita masuk ke latihan yang ke-8 sampai akhir pembahasan bab yang ke-23 ini, yaitu ta'ammalil misal summa aqmilil jumalal atiyah biwad'il kalimat allati bainal qausain fil faragat. Ta'ammalil misal, perhatikan contoh. Summa aqmilil jumalal atiyah, kemudian sempurnakan jumlah berikut ini. Biwad'il kalimat, dengan meletakkan kalimat-kalimat allati bainal qausain, yang di dalam kurung. Al-qausain itu dalam kurung. Dua kurung. Fil faragat, di dalam kekosongan yang disebutkan di sini. Sehingga dirubah yang tadinya mudaris, mudarisuna, ini dalam keadaan rofa. Kemudian ganti mudarisina dalam keadaan jar. Contoh, kultu lil mudarisi. Ini satu, mufrad. Kemudian dibikin jamak. Kultu lil mudarisina. Nah, ini. Jadi dirubah yang tadinya waw dan nun menjadi ya dan nun akhirnya. Contoh, nomor satu. Abhasu an. Nah, ini kan mudarisuna. Nah, harusnya dalam keadaan jar. Bagaimana? Alah iman. Abhasu anil mudarisina. Kemudian yang kedua. Ishtaraitu hadal kitab bi titik-titik rialan. Ya, Pak Haji. Nah, khomsina. Bi khomsina rialan. Saya membeli kitab ini bi khomsina rialan. 50 real. Kemudian kultu li titik-titik al muhandisuna. Nah, kultu li muhandisina. Saya berkata pada al muhandisin, insinyur. Sami'tu hadzal khabara min titik-titik mudarrisuna. Nah, minal mudarrisina. Sami'tu, saya mendengar berita ini dari mudarrisin. Kemudian menerima hadhil jaizatu litullab titik-titik almujtahiduna. Mustahidina. Wawnya diganti ya. Nah, hadhil jaizah, hadiah ini, jaizah hadiah litullab, bagi para santri al-mustahidin, yang rajin. Nah, ini semuanya dirubah wawnya menjadi ya, karena dia dalam keadaan jar. Tadi abhasu an mudarisina, karena ada an, huruf jar. Bi sama bi khomsina, karena ada bi. Sama juga kultu lil muhandisina, karena ada li. Demikian sami'tu hadzal khabar min mudarisina, karena ada min. Demikian juga sama hadhil jaizah litullab, ini sebagai na'at ya, litulabi al-mustahidina. Ngikutin at-tulabi kasroh, maka mustahidinya pun dalam keadaan jar, dia juga dengan ya, mustahidina. Kemudian yang 9, iqra' ma yali. Perhatikan yang berikut ini. Summaktubhu ma'a kitabatil a'dadil waridah fihi bil huruf. Bacalah ma yali. Apa yang berikut ini? Summaktubhu. Kemudian tulis. Ma'a kitabatil a'dadil waridah. Bersama dengan menulis bilangan al-waridah. Bilangan yang terdapat di dalam jumlah bil huruf, dengan huruf disebutkan. Sudah lewat 50, 60, 70 dalam pelajaran sebelumnya. Pada pelajaran yang keempat, latihan yang keempat. Sekarang, indi 50 rialan. Nah, apa 50 ya? Ya, dari siapa? Antum ada. Indi khomsuna rialan. Ini dalam keadaan rofa ya, dengan wow, indi khomsuna rialan. Saya memiliki 50 rial. Ra'aitu, nah dalam keadaan nasab, berarti dengan ya. 50 taliban fil qa'ah. Ya, bagaimana al-akh iman? Nah, ra'aitu khomsina taliban fil qa'ah. Saya melihat 50 pelajar di aula. Qa'ah aula atau tempat pertemuan. Al-qa'ah. Kemudian yang ketiga, ishtaraitu hadal mu'jama bi 50 dolar. Ini sama dalam keadaan jar. Ya, Pak Haji. Nah, bi khomsina dolaran. Saya membeli kamus ini dengan harga $50. Qara' tu 60 safhah. Sittina safhatan. Saya membaca 60 safhah halaman. Nomor 5 fi hadhil majallah 40 safhah. Arba'una safhatan. Fi hadhil majallah arba'una safhatan. Di majalah ini ada 40 halaman safhah. Fi syahri, ya bagaimana? 29 hari atau 30. Lalu 29 berarti 9 dulu bahasa Arab. Tis'atun 9. Wa isruna yauman. Atau 30 hari, 30? Salasu yang yauman. Kemudian wafil yaum, ya belajis, lanjut. Wafil yaum 24 jam. Arba'un wa isruna sa'atan. Wafis sa'ah 60. Situna daqiqatan. Di dalam satu jam ada 60 daqiqah, 60 menit. Wafil daqiqah situna saniyah. Dan dalam satu menit ada situna saniyah. Saniyah itu detik ya. Bukan saniyah dua sih, tapi saniyah adalah detik. Nah ini. Nomor 7, hati 20 isrina burtuqalatan. Isrina 20 burtuqalatan. Nomor 8-nya ya, al-akh iman. Nomor 8, najaha tis'una. Tis'una poliban warosaba arba'una. Isruna 20, di situ 40. Nah, beda cetakan ya. Di yang lain 20, yang ini 40. Najaha tis'una taliban warosaba. Kalau 40 berarti arba'una taliban. Nomor 9, fi hadhil qaryah. Ya, Pak Haji, nomor 9. Nah, fi hadhil qaryah sab'una usratan. Di Korea ini ada 70 keluarga. Usrah itu ada keluarga. Nomor 10, sini 30, salasuna sana. Nah, untuk mengetahui ini harus tahu kaidahnya. Nah, ini kaidahnya. Nomor 10, ikra mayali. Nah, perhatikan kaidahnya. Ada ma'dud, ada adad. Ya. Ada ma'dud, ada adad. Nah, ini harus bisa membedakan. Kalau yang dihitungnya namanya ma'dud. Nah, kalau 21, pakainya ihda 21. Ihda wa isruna talibatan. Nah, ini namanya ma'dud yang dihitung. Ini namanya adad. Kalau yang ini yang mu'annas perempuan, pakainya ihda. Makanya ihda. Satunya bukan wahid. Kalau wahid itu untuk mudzakkar. Tapi kalau mudzakkar, wahid. Wa isruna taliban. Nah ini. Beda. Tak tergantung yang dihitungnya. Kalau yang dihitungnya perempuan, mu'annas, maka pakainya ihda. Wa isruna talibatan. Karena dia mu'annas. Tapi kalau yang dihitungnya taliban laki-laki mudzakkar, pakainya wahid wa isruna taliban. Demikian juga dua, bilangan dua. Dengan satu. Kalau perempuan isnata. Isnatani wa isruna talibatan. Nah, kalau perempuan. Kalau laki-laki hilang taknya, isnani wa isruna taliban. Nah ini kaidah dari 121 dan 22. Dan ini bisa dikiaskan dengan yang lainnya. 31, 32. Tinggal isrunya diganti salasuna. Demikian juga kaidah 41, 42. Kalau perempuan, ihda wa arba'una talibatan. Demikian 50 juga sama. ihda wa khamsuna talibatan. Demikian juga 60 ihda wa situna 61 ihda wa situna talibatan. Nah ini kaidahnya. Sehingga misalnya kita mau buat 71 pelajar talibatan. Nah, maka bagaimana? 71 pelajar. Ya, Abu Fauzan, Al-Akh Abu Fauzan. Bagaimana? 71. Wa sab'una talibatan. Ihda wa sab'una talibatan. Kalau 81 taliban. Nah, sekarang muzakkar. Nah, bagaimana? Ya, Bu Saima. 80. 8 sama nun. Nah, wahid nuna taliban. Nah, wahid wasama nuna taliban. Demikian juga kaidah yang awalnya 2. Mau 21, 22, 32, 42, 52. Misalnya ada kalimat 72 talibatan, talibatan. 72 talibatan, ya, Abdul Aziz. Isnatani wasabuna taliban. Isnatani wasabuna taliban. Dia musanna. Talibatan. Isnatani wasabuna talibatan. Nah, karena dia talibatan muannas. Isnatani wasabuna talibatan. Kalau sekarang yang muzakkar 92 taliban. 92 pelajar. Ya, bagaimana Al-Akh Iman? 92 pelajar. Isnani 90. 90 watis una taliban. Nah, iya. Nah, itu. Kaidahnya kalau mudzakkar pakainya isnani, kalau muannas pakainya isnatani. Untuk belakangnya puluhannya yaitu tergantung. Kemudian untuk kaidah 23 sampai dengan 29 ini kebalikan. Nah, kita perhatikan. Kalau misalkan yang dihitungnya talibatannya dia muannas, maka bilangan angka 3-nya tanpa tamar butoh. Salasun wa isruna talibatan. Kan dihitungnya talibatan. Maka bilangan yang awalnya salasnya tanpa tamar butoh. Demikian juga 24 arbaun wa isruna talibatan. Kemudian 25 khomsun wa isruna talibatan. 26 sittun tanpa tamar butoh karena yang dihitungnya muannas. Wa isruna talibatan. Sab'un wa isruna talibatan. Samanin wa isruna talibatan. Tis'un wa isruna talibatan. Nah, itu. Kalau 30 biasa ini enggak ada tamat salatuna talibatan. Jadi ini bilangan 23 sampai 29 kebalikan dengan yang ma'dudnya yang dihitungnya. Kalau yang dihitungnya muannas maka adadnya muzakkar. Nah, ini. Ada kebalikan. Tadi misalkan 30 23 salasun wa isruna talibatan. Ma'dudnya dulu ini adalah muannas, maka bilangan yang awalnya angka satuannya, nah ini tanpa tamar butoh salasun. Sebaliknya, kalau ma'dudnya muzakkar, taliban, maka angka satuannya ada tamar butoh. Wa isruna. Nah, ini. Jadi kebalikan. Ini dengan ini. Ini dengan ini. Dan bikiha dikiaskan yang lainnya. Demikian jawab 4. 24. Ya, kalau misalkan taliban wa arbaun wa isruna talibatan. Tapi kalau misalkan arba'atun wa isruna taliban. Nah, ini bisa dikiaskan yang lain. Misalkan 25. 25. Taliban. Di sini ada talibatan. Ya, makanya Pak Herman. Kalau 25 taliban dulu. Nah, khamsun wa isruna talibatan. Talibatan. Nah, sekarang yang kalau taliban. Khamsatun. Taliban. Taliban. Kalau taliban khamsatun wa isruna taliban. Kalau misalkan talibatan khamsun wa isruna taliban. Dan ini bisa dikiaskan yang lainnya. Misalkan 36. Nah, tadi isrunya tinggal 36. Talibatan. Ya, bagaimana? Ya, Bu Fauzan. 36 talibatan. Nah, situn wasalasuna. Nah, tinggal isrunya ganti 30 kan. Situn wasalasuna talibatan. Sekarang kalau 47. Nah, 47. Talibatan. 47 talibatan. 6. 47 47 6 sab'un wa arba'una talibatan. Kalau 59. Nah, 59. Taliban. Ya, Abdulaziz. Tis'atun wa khamsuna taliban. Kalau 40 tahun, nah, usianya 40 tahun, sana. Usianya 40, misalkan 40 yang adanya 45 tahun. Nah, misalnya usianya 45 tahun. Nah, bagaimana bahasa Arabnya kalau yang menunjukkan usia 45 tahun? Sanah. Khamsun wa arba'una sanah. Sanah. Nah, ini juga. Jadi tahu, jadi misalnya usia berapa? 45 misalkan. Oh, bahasa Arabnya adalah khamsun wa arba'una sanah. 40 tahun. Nah, tahun itu sanah. Nah, ini. Dengan ini insya Allah jelas ya tentang angka bilangan. Adapun kalau 30 ya seperti biasa. Salasuna tetap mau taliban, mau talibatan tetap salasuna. Nggak boleh salasunatan, nggak ada. Nggak dikasih tamar butoh. Iqra' ma yali. Baca yang berikut ini. Nah, ini pakai bilangan tadi yang kita sebutkan. Fi hadal fasl 31 talibatan. Ya. Ya terakhir Pak Haji 31. Ihda salasuna. Iya wasalasuna ada wa-nya. Talibatan. Ihda wasalasuna talibatan. Nomor 2 fil yaumi 24 sa'ah. Arba'un. Wa isru sa'atan. Kemudian nomor 3, indi 33 rupiah dan 45 real. Khamsatun. Nah, indi ya ini rupiah muannas berarti salasun wa salasuna rupiah. 45 rialnya ini mudzakkar berarti khamsatun wa arbauna rialan. Ra'aitu qabla 22 tahun. Berarti isnatain dia dalam keadaan majrur ya. Mudhaf ilaih. Ya. Ra'aitu qabla isnataini wa isrina sana. Nah, karena dia khusus keadaan majrur ya, kan majrur dengan ya isrina. Kalau dalam keadaan rofa dengan waw. Hafidtu 66 surat. Nah, ini sama dalam keadaan nasab ya. 66. Sittun wa sittina suratan. Karena dalam keadaan mansub sitan dalam keadaan mansub ya. Sitan wa sitina suratan. Hafidtu sitan wa sitina suratan dalam keadaan mansub. Fi suratir Rahman 78 ayat. 78 ayat. Samanin wa sab'una ayah. Saya membaca 99 halaman. Nah, ini dalam keadaan nasab le tis'an. Tis'an wa tis'una. Wa tis'ina dalam keadaan nasab. Sofhatan. Qara'tu tis'an wa tis'ina sofhatan. Nah, ini bisa dikiaskan. Jadi bisa dikiaskan angka-angka tadi. Coba kalau dalam keadaan nasab ya pakainya tis'ina, pakai ya. Dalam keadaan jar tis'ina. Nah, itu bisa dikiaskan. Nah, itu bisa dikiaskan dengan kalimat lain. Misalkan selain yang di buku. Saya misalkan 27 buku. Ya, bagaimana Pak Herman? 27 buku kitaban. Sab'un atau sab'atun buku. Nah, ya sab'atun wa isruna kitaban. Misalkan Abu Fauzan 98 pulpen kolaman. Iya. Kolaman mudzakkar berarti tamaniyatun. Kolaman. Nah, misalkan ada 37 talibatan, pelajar perempuan. 6 sab'un wa salasuna talibatan. Nah, ingat ya kalau bahasa Arab angka satuannya dulu. 37 berarti 7-nya dulu. Nah, ini bisa dikaitkan yang lainnya. Tapi ini harus sering latihan. Nah, ini harus sering latihan tentunya untuk mengasah bilangan-bilangan ini. Misalnya umur. Umur saya misalkan 44 ya, berarti bisa tahu 44 sanah, berarti arbaun wa arbauna sanatan. Nah, itu. Nah, ini. Ta'ammal mayali, perhatikan yang berikut ini. La akaltu wa la syaribtu. La ini juga bisa menafikan fi'il madi untuk peniadaan. Ta'ammal, perhatikan yang begini. Tetapi syaratnya harus diulang la-nya. Harus diulang dua kali. Karena biasanya kalau untuk meniadakan fi'il madhi pakainya ma. Ma akal tu. Tapi la juga boleh, tapi syaratnya harus diulang. Seperti kalimat ini. La akal tu wa la syarib tu. Saya tidak makan dan saya tidak minum. Nah, la-nya harus diulang dua kali. Kalau sendirian gak boleh. Karena ini dengan la. La akal tu, saya tidak makan dan saya tidak minum. Kalau la akal tunya aja. Nah, enggak boleh, harus pakai ma, ma akal tu. Demikian nomor 2, zalika talib la hafizu darsa wala katabal wajib. Ada bukunya? Ada ya, Al-Iman. Zalika talib. Pelajar itu? Kalau pelajar itu tidak hafal pelajaran dan juga tidak menulis jawaban. Wajib itu PR, tugas ya. Ya. Zalika talib la hafizu darsa. Pelajar itu tidak hafal pelajaran, wala katabal wajib. Dan tidak menulis wajib PR, tugas ya. Nomor 3. La dorobani wala dorobtuhu. Dia tidak memukul. Tidak mukulnya. Nah, mukul dia. Nah, la dorobani wala dorobtuhu. Dia tidak memukul saya dan saya tidak memukulnya. Kemudian. La ro'ani wala ro'aituh. Saya tidak melihat. Ro'ani. Dia tidak melihat saya. Dia tidak melihat saya. Dan saya tidak melihat dia. Nah, dan saya tidak melihatnya. Nah, ini sebutkan. Iza dakholat la alal fi'il madi. Kalau la untuk peniadaan masuk pada fi'il madi. Wajaba. Wajib tikroruha. Wajib diulang indal ikhbar. Ketika. Untuk memberitakan pemberitaan. Nah, sehingga wajib diulang. Gak bisa dikatakan la akaltunya aja. Harus dua kali. La akaltu wa la syaribtu. La aja diulang. la hafidho dasa wala katabal wajib. Kalau enggak diulang, ya pakainya ma aja, ma akaltu. Karena la ini jarang sekali masuk ke fi'il madi, seringnya adalah fi'il mudore. Nah, ketika masuk ke fi'il madi, syaratnya harus diulang jumlahnya. La akaltu tambah jumlah lain, wala syaribtu menggunakan jumlah lain. Nah, ini kaidahnya. Kalimatul jadidah, kata-kata yang baru. Ijtima'un, artinya apa ijtima'un? Apa ijtima', rapat ya, perkumpulan. Kisah, ya, jamaknya kisos. Kisah ya kisah, kisos, kisah-kisah. Baca buku namanya Kisosul Anbiya, kisah-kisah para nabi. Nabiyun ini punya dua jamak. Ada jamak muzakkar salim, nabiyuna, ada jamak taksir anbiya. Nah, kadang-kadang isim demikian. Punya dua jamak. Punya jamak muzakkar salimnya, nabiyuna, ada jamak taksirnya, anbiya. Nah, kemudian saniyah. Nah, saniyah itu bukan yang kedua ya, bukan. Tapi saniyah ini artinya detik. 60 detik. Saniyah, jamaknya sawanin, detik-detik. Sawanin. Itu artinya detik. Sehingga harus dibedakan tergantung oleh kalimatnya. Kalau misalnya marhalatus saniyah, berarti tingkatan yang kedua. Tapi kalau situna saniyah, 60 saniyah. Apa ini? 60 kok 2? Nah, maksudnya saniyah ini adalah detik. Jadi situna saniyah, 60 detik. Saniyah jamaknya sawanin. Usrotun. Jamaknya usar, usarun. Artinya keluarga. Usrotun artinya adalah keluarga. Jamaknya usarun. Kemudian jaizatun, hadiah. Jamaknya jawaizu. Jamakannya jawaizu. Demikian najaha, lulus. Fi'il mudhorinya yanjahu. Najaha yanjahu. Rosaba, gagal. Berarti kebalikannya najah. Kalau najah, lulus, berhasil. Nah, kebalikannya rosaba, gagal. Fi'il mudhorinya yarsubu. Qa'ah, aula. Atau ruang pertemuan. Jamaknya, jamak mu'annats salim, qa'at. Baik, alhamdulillah dengan ini selesai. Nah, untuk pelajaran 24, insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan akan datang. Ini tentang bilangan-bilangan. Bisa antum lihat, baca bilangan-bilangan sampai bilangan ribuan. Nah, ini nanti insya Allah akan dibahas pada pertemuan yang akan datang. Dan tentunya yang sudah lewat dari kaidah-kaidah di Muroja'ah. Karena ini berkaitan dengan pelajaran yang ke-24 yang akan dibahas. Saya mungkin sampai sini aja. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.